Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Kita sudah masuk pada bab zikir akibus sholah. Zikir-zikir yang disyariatkan setelah sholat fardu. Ada beberapa faedah dari hadis yang pertama pada bab ini. Yang pertama adalah zikir setelah sholat itu mustahab, tidak wajib. Yang artinya apabila seseorang mengerjakan maka dia akan mendapatkan pahala yang besar tentunya. Karena zikir, kalimat-kalimat ini apabila diucapkan setelah sholawat, yakni sholat fardu, ini lebih utama dibanding zikir-zikir yang lain. Taib. Adapun ketika seseorang ada keperluan, kemudian tidak berzikir, maka tidak berdosa. Dan zikir ba'da sholawat ini boleh dilakukan dengan cara yang ma'ruf, yakni duduk sampai selesai. Jika dia tidak ada kesibukan, jikalau dia ada kesibukan, maka boleh dengan berjalan menuju kesibukannya sampai selesai. Dan yang kedua adalah an yarfa'a dzakir sautahu bidzikri. Boleh untuk mengangkat suaranya ketika zikir. Li fi'lihi sallallahu alaihi wasallama wa fi'li ashabihi ma'ahu. Ini berdasarkan dengan apa yang beliau lakukan dan para sahabat lakukan. Boleh mengangkat. Terkhusus pada maqam-maqam ta'lim. Ya, ketika makmum di belakang kita ini butuh untuk taklim, pengajaran. Ya, seperti orang-orang yang memang mereka jauh dari tempat-tempat ilmu, jauh dari ma'had-ma'had yang mereka butuh untuk diajarkan syariat ini. Boleh dikeraskan. Dan di sini yang perlu kita garis bawahi, mengangkat suara itu bukan jama'i, ya. Bukan zikir berjamaah. Yang disyariatkan adalah mengangkat, mengeraskan suara, bukan zikir berjamaah. Taib. Dan ini pun tidak ada ketentuan boleh keras sesuai dengan maqam. Jika memang diperlukan keras, boleh pula disirkan, ya. Taib, itu tiga faedah atau dua faedah pada hadis yang berlalu. Jadi hukum zikir setelah sholat itu mustahab. Dan ada di situ faedah boleh dikeraskan. Taib, qala al-hadith al-khamisu wal-ishrun ba'dal mi'ah. Qala Anwarat Maulal Mughirah Ibni Syu'bata qala Amla alayyal Mughirah Ibnu Syu'bah fi kitabin ila Muawiyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul fi duburi kulli salati salati maktuba fi salatin maktubatin la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir Allahumma la mani'a lima atait wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dal jadd minkal jadd. Thumma wafattu ba'da dhalika ala Muawiyah fasami'tuhu ya'murun nasa bidhalik wa fi lafdhin kana yanha an kila wa qal sudah ini ya wa idu'atil mal wa qatratis su'al wa kana yanha an uquqil ummahat wa wa'dil banat wa man'in wahat. Taib. Ini sudah. Qala gharibul hadith. Jadi hadith yang ke-125 ini tentang salah satu di antara adhkar yang diajarkan oleh Rasul setelah solawat. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah ila akhirih. Taib. Ini sudah kita bacakan. Gharibul hadis, sekarang kita masuk pada gharibul hadis yang asing dari makna hadis yang kita baca tersebut. Dubura kulli salatin bi dhammid dal au fathuha atau fathiha ma'a iskanil ba'i au akhiriha wal muradu ba'da salam. Dubura boleh pula dengan bacaan dabara. Kalau dubura dengan dal yang di dhammah, kalau dengan dal yang di fathah dengan mensukunkan ba, ya, dabara atau dabru. Dan yang dimaksud adalah setelah salam. Ya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul fi duburi kulli salatin ay ba'da salam. Yang kedua maktubah ay mafrudatun atau mafrudatin. Salat-salat yang fardu wal muradu as-salawatul khams. Dan yang dimaksud adalah sholat yang lima waktu. Wa maktubatun qayyidun liriwayah al-mutlaqah. Kalimat maktubah sebagai pengikat riwayat yang menyebutkan secara mutlak. Yakni setiap sholat, maksudnya sholat sunnah atau sholat wajib. Dan disebutkan mafrudoh atau maktubah sebagai pengikatnya. Jadi yang disunahkan dikir-dikir ini tidak setiap kali selepas sholat, tetapi hanya khusus sholat-sholat fardu. Jadi kalau sholat sunnah tidak disyariatkan. Yang ketiga, wala yanfa'u dal jaddi minkal jadd. Al jaddu bi fathhi jim wa ma'nahu al hadhu wal ghina. Makna al jadd di sini adalah al hadh, bagian atau ghina, kekayaan. Dialah Allah pemilik kekayaan. Ya. Dan darimu pula ya, kekayaan tersebut. Ini lafaz dari doa Allahumma la mani'a lima a'tait, ya Allah, tidak ada yang mampu untuk mencegah siapapun dari makhluk ini, jin maupun manusia. Apabila engkau sudah berkehendak untuk memberi, pasti sampai. Siapapun tidak akan mampu mencegah. Dan apabila engkau sudah mencegah, maka tidak akan ada siapapun yang mampu untuk menyampaikan kepada dirimu. dan tidak akan bermanfaat pemilik kekayaan dari mulah kekayaan tersebut. Nah, kita kembali. Ai la yanfa'u sahibul hadd wal ghina minkal ghinahu wa haddahu. Tidak akan bermanfaat pemilik ya kekayaan, pemilik ya kekuasaan terhadap dirimu dari mulah ya kekuasaan dan kekayaan tersebut. Artinya setiap apa yang sampai kepada kita itu datangnya dari Allah. Pemilik kekayaan sekaya apapun di dunia, kalau tidak kuasa Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidak akan bisa apa-apa. Jadi salah apabila kita diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala rezeki lewat manusia, mungkin orang yang terkaya di tempat kita, kemudian kita lupa Allah. Justru kita mentaati orang tersebut dan kita meninggalkan pemberi yang hakiki, yakni Allah azza wa jalla. Kemudian yang keempat, wa wa'dul banat. Dafnuhunna wa hunna 'ala qayyidil hayah. Jadi memendam mereka, mengubur mereka sementara mereka masih hidup. Dikubur hidup-hidup. Wa kana ba'dul 'arab yaf'alu dzalik. Sebagian orang-orang Arab pada masa jahiliyah melakukan hal itu. Fil jahiliyah. Ima khaufan minal ar awil faqri. Ya. Dia mereka melakukan hal ini pada masa jahiliyah bisa jadi karena malu, takut dipermalukan atau takut kefakiran. Ya. Ini akidah yang ada pada masa itu. Akidah yang jauh daripada agama. Ya. Beda dengan Islam, kita diajarkan dalam Islam bahwasanya setiap anak manusia itu rezekinya sudah ditanggung oleh Allah Azza wa Jal. Jangankan manusia, hewan pun sudah ditanggung rezekinya oleh Allah Azza wa Jal. Padahal hewan tidak ada yang berakal. Ya. Mereka tidak merasa keberatan dengan ya, anak-anak mereka. Sebanyak apapun. Tapi kadang manusia mengkhawatirkan rezeki. Dan bahkan mereka membunuh anak-anak mereka karena takut kelaparan. Takut jatah mereka, jatah makan mereka dimakan oleh anak-anaknya. Sehingga harus dibatasi keturunan mereka. Atau takut karena apa dipermalukan pada masa itu. Ini maksud dari wa'dul banat. Kemudian yang kelima, wa man'in wahad. Ai bukhlin bil mal anil infaq. Yakni man'in bakhilnya dia dengan hartanya dari infak. Menunjukkan sempitnya dada manusia dengan bakhilnya infak. Dan menunjukkan lapang dadanya seseorang dengan dermawannya. Fi wujuhihi al-mashru'ah wa hirsin syadidin ala jam'ihi. Dia bakhil untuk menginfakkan hartanya pada jalan-jalan yang disyariatkan dan tamak yang besar untuk mengumpulkan harta tersebut. Hirs rakus yang sangat untuk mengumpulkan harta. Dan ini penyakit. Ketika seseorang sudah jauh daripada din, jauh daripada agama, ya berteman dengan orang-orang yang gaya hidupnya, ya mindsetnya untuk dunia, akhirnya terbawa sedikit demi sedikit. Sehingga semuanya dihitung, diukur dengan untung atau rugi. Saya bantu sekian, untung saya apa? Kalau saya tidak bantu sekian, rugi saya apa? Ya. Kenapa? Mereka sudah jauh dari angan-angan kehidupan akhirat. Maka kita nasihatkan tentunya buat kita, ya, diri sendiri dan juga kepada kaum muslimin untuk tidak terlalu jauh bergaul dengan haula, orang-orang yang hubbud dunia, setiap harinya hanya membicarakan kehidupan dunia. Kenapa? Mengeraskan hati. Yang keenam, wa uququl ummahat ay fil muhkam aqawalidihi aqawalidahu ya'uquhu uqqan wa uquqan. Uquq disebutkan dalam Al-Muhkam berasal dari aqawalidahu ya'uquhu uqqan wa uquqan, durhaka. Syaqata'atahu, ya, tidak mentaati orang tuanya. Wa qad ya'ummu bil lafdil uquq, dan itu lebih mencakup jika memakai kalimat uquq. Durhaka kepada ibu. Sehingga para ulama ada yang menyampaikan kepada kita untuk mengganti atau lebih memfamiliarkan kalimat nasikah dibanding akikoh. Ya. Karena mengacu pada lafadz ini. Wa qad ya'umu bi lafdil uquq jami'ar rahim. Dan umum, ya, dengan lafadz uquq ini seluruh rahim. Rahim ini cangkupannya lebih luas dibanding dengan mahram dan ahli waris. Jadi di antara keluarga kita, ya, itu ada yang sifatnya sempit. Paling sempitnya adalah mahram. Di atasnya ada ahli waris. Di atasnya lagi ada, ya, dzabul arham. Jadi kerabat-kerabat yang masih bersambung dengan keluarga besar kita dari nenek kita. Sebagian mereka bukan ahli waris dan sebagian mereka bahkan bukan mahram kita, tetapi dari sisi nasab mereka masih keluarga besar. Wal muradu suduru ma yata'adza bihi alwalid min waladihi. Dan yang dimaksud dengan uququl ummahat adalah munculnya sesuatu yang bisa mengganggu orang tua dari anaknya, apa saja. Wa dzalika bil qaul awil fi'li, dan demikian itu bisa muncul dari ucapan atau dengan perbuatan. Ya. Dan satu di antara hal yang penting kita sebagai seorang anak, perkara yang sangat menyakiti orang tua itu kalau mendengar bentakan dari putra atau putrinya. Itu paling menyakiti mereka, membentak orang tua. Nah, yang terkadang satu sisi juga kita sebagai orang tua harus koreksi, apakah kita sudah mendidik dengan benar sehingga terjadi hal-hal yang buruk ini. Ya, karena sebagian orang tua terkadang tidak peduli, ya, pengennya anak langsung tiba-tiba baik tanpa perlu diarahkan. Pengennya anak tiba-tiba menjadi anak soleh tanpa perlu ada dukungan. Sehingga ketika terjadi hal-hal yang tidak seperti yang dia harapkan, akhirnya dia menyalahkan pihak-pihak lain tanpa introspeksi pada diri mereka sendiri. Di dalam Al-Quran Allah menyatakan, wala taqullahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Wala taqullahuma uff, ah, ya. Wala tanharhuma, jangan pula engkau bentak mereka. Ini kalimat-kalimat yang apabila muncul dari seorang anak itu akan mengganggu perasaan orang tua. Yang terkadang kita sebagai anak tidak memahami yang demikian karena posisi kita belum menjadi orang tua. Taib. Maka oleh karenanya, di antara salah satu perkara yang bisa membawa mereka pada adab-adab yang mulia ini, ya, dijaga pergaulan mereka. Kadang-kadang mereka membentak orang tua itu buah hasil dari tontonan mereka. Ya, korban-korban pertemanan, korban-korban tontonan, dia anggap kalau membentak orang tua itu sebagai sebuah perlakuan yang hebat. Ini kayak saya berani membentak ibu, kayak saya berani membantah bapak misalkan. Akibat dia melihat orang, melihat tontonan, ya, lingkungan. Nah, sehingga di sini tentunya di antara perkara yang pertama kali adalah bagusnya pendidikan di dalam rumah. Bagaimana kolaborasi antara seorang istri dan suami dalam menciptakan lingkungan yang sehat di dalam rumah tangganya. Makanya ada istilah tinggal bersama dengan hidup bersama itu beda. Kalau sekedar tinggal bersama, ya, itu mudah. Siapapun bisa, tapi kalau hidup bersama, ini membutuhkan saling antar keduanya, saling membantu, saling memperhatikan, saling menolong, saling mengerti, saling memahami, saling mendidik, dan seterusnya. Taib. Bukan hanya tinggal serumah, tapi betul-betul hidup bersama, berkembang bersama, ya, senasib sepenanggungan, enak dijalani bersama, sedih dihadapi bersama, begitu. Sehingga muncul generasi-generasi yang baik dari keluarga yang baik-baik. Tidak pengennya instan. Anakku pokoknya baik, tak pondokin pulang harus baik. Kalau tidak baik yang salah pondoknya. Kalau tidak baik yang salah ustadznya. Ya. Atau ada orang tua yang tidak bisa mengerti karakter anak. Anakku kalau di rumah diem, anakku kalau di rumah rajin, tapi dia gak ngerti di luar rumah seperti apa. Ini juga penting. Nah, sehingga apa? Kita betul-betul tahu karakter putra-putri kita. Sehingga ketika terjadi permasalahan di luar rumah, kita pun introspeksi. Tidak cenderung menyalahkan pihak-pihak lain. Yang ketujuh, an kila waqal al ashhar fathul lam. Kila. Fi kila alal hikayah. Jadi untuk mengkisahkan. Nabi melarang, ya, ucapan kila waqal. Kila dikatakan, aku mendengar dikatakan fulan ngomong dikatakan begini dan dia mengatakan begitu. Ini istilah dari obrolan-obrolan yang tidak bermanfaat. Taib. Pada dasarnya ngobrol itu baik. Tapi kalau kelebihan biasanya akan bercampur dengan hal-hal yang tidak baik. Berapa banyak orang baik-baik akibat nimbrung dalam obrolan pulang jadi tidak baik. Apalagi kalau obrolan ini sifatnya adalah membongkar aib-aib manusia. Tadinya dia tidak tahu apa-apa pulang baik-baik. Ya. Dia berangkat baik-baik karena berkumpul dengan orang yang tidak baik-baik, berbicara yang tidak baik-baik, pulang jadi tidak baik orang ini. Datang hatinya selamat, pulang membenci orang. Ya. Tadinya dia tidak punya masalah sama C, ketika dia nongkrong di tongkrongan dengan obrolan yang aneh-aneh, tiba-tiba dia benci sama C, padahal tidak ada masalah, belum pernah ketemu. Nah, ini juga penting, menukilkan kalimat-kalimat yang itu belum valid. Kalau valid pun kita harus saring, kalau kita sampaikan baik apa enggak sih? Jangan yang penting ini berita sahih kok. Ya, hati-hati. Kenapa? Di depan kita itu semua tidak sama. Nah, tidak semuanya bisa memahami keadaan. Tidak semuanya bisa menyaring kalimat-kalimat. Nah, bahkan apa akibat dari obrolan ini? Jadi obrolan yang sifatnya keburukan itu bahkan sampai turun suatu ayat. Ya, dan bahkan akan mencederai kehormatan. Tidak hanya orang biasa-biasa. Bahkan orang yang baik sekalipun ketika obrolan ini tidak baik akan mencederai apa kehormatannya. Ya. Wa huwa an-nabi sallallahu alaihi wasallam, dan inilah nabi, manusia terbaik mutlak. Nabi, manusia terbaik mutlak. Nabi dari kalangan jin dan manusia, mutlak nabi ini. Ini saja tidak selamat dari obrolannya orang munafik. Jadi ketika Nabi maju untuk perang, ya, dan kaum muslimin, para sahabat yang baik-baik ikut dengan beliau, tinggal di belakang sana orang-orang munafik. Sudah tidak ikut perang, tidak berani perang. Ya. Apa katanya? Innama ha'ula arghabu butunan. Nabi dan para sahabatnya itu perang cuma pengen cari perut saja. Apa maksudnya? Cari ghanimah. Ya. Nah, wa ajman indal liqa, kalau ketemu musuh mereka itu takut padahal. Masya Allah, sudah enggak ikut perang. Sudah tempatnya paling belakang. Ya, perhatikan di sini. Apa syahidnya obrolan terkadang mengarahkan kepada hal-hal yang tidak baik. Coba antum perhatikan. Semalam ini misalkan ronda gitu ya. Perhatikan obrolan teman-teman kita, ujung-ujungnya kemana? Apakah ujung-ujungnya ke sesuatu yang baik, muaranya baik, atau ujung-ujungnya membicarakan manusia? Ujung-ujungnya ini kehormatan yang kita cabik-cabik. Ya. Bahkan tadinya orang yang enggak ngerti apa-apa jadi ngerti, tapi kabarnya tidak valid, kabarnya jelek. Yang tidak tahu apa-apa seakan-akan tahu semuanya. Ini apa? Akibat jelek dari kila waqal. Sehingga apa? Nabi mewanti-wanti. Kalau yang sifatnya baik-baik, maka ini ya boleh. Nah, yang kedelapan, mani'a wa mu'ti. Ya, di sini pada lafaz yang sebelumnya Allahumma la mani'a. Kemudian yang setelahnya wa la mu'ti. Mani' wa mu'ti. Ar-riwayatu fihima al-fathu mani'a. Wa haquhuma an-nasbu, dan haknya adalah di harakati nasab. Siapa yang sudah belajar nahwu? Itkan, Akram, Mal, Salman, sudah belajar nahwu? Oh, belum. Sudah. Nasab itu apa saja? Sudah nyampe kan? Sudah lewat ya? Hah? Murobat. Tanda rofa. Semua sudah. Tanda rofa apa? Satu. Doma. Wau. Alif. Sukun. Doma pada apa? Belum. Salman belum. Ini siapa? Ibrahim. Ikut belajar nahwu enggak? Hah? Ikut. Ikut enggak? Ikut enggak? Ikut. Doma pada apa? Sil. Pengalaman, heh? Saya mau fraud, mau taksir, saya mau anas. Aywa na'am, fi'il mudhari' yang tidak bersambung dengan alif isnain, au jamaah, asanta. Nah, dihafalin. Nah, nasab setelah rofa nanti. Nah, nasab identik dengan fathah. Nanti ada penggantinya alif, ya. Alif ada enggak? Ya, ya. Ila akhirih. Fathah, intinya fathah ya. Nasab itu adalah fathah. Mudahnya begitu. Belajar nahwu itu nikmat. Ya. Bisa mengurai permasalahan hidup. Jadi kalau antum enggak pernah belajar, masalah hidup terus yang dibicarakan. Ya, income-nya gimana, nanti gimana, gimana, kalau kita belajar akan terurai masalah-masalah itu, bisa tenang. Alhamdulillah, ami-ami kita juga ya bisa memberikan faedah. Fadol, antum datang, mi saya minta khusus belajar nahwu. Fadol. Nah, sehari 10 menit aja. Antum kalau dalam setahun udah berapa itu? Nikmat. Nah, Karena orang itu hidup dengan pikirannya. Pikirannya senang ya hidupnya happy gitu. Pikirannya ruwet ya ruwet terus walaupun senang. Hatta sampai jalan-jalan itu ruwet, orang pikirannya ruwet. Nah, maka diurai dengan ilmu. Ya, jangan kira kalau orang jauh daripada ilmu itu bisa enak. Ilmu itu cahaya. Tanpa cahaya kita akan gelap. Kahukmil mudhaf. Seperti hukumnya mudhaf. Mani'ah. Walakin kharaja ila ijra'i syabih bil mudhaf. Tapi dia dijalankan ya, seperti syabih bil mudhaf. Ala ijra'i syabih bil mudhaf ijra'al mufrad. Ya. Jadi membawa syabih bil mudhaf seperti mufrad pada kalimat ini tadi. Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'ti. Seperti itu. Lima mana'ta. Taib. Wallahu ta'ala alam shawab. Naktafi ila huna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.